Bocah-bocah tanpa ibu bapanya, harta yang berlimpah, untuk apa semuanya? Mati pun takkan dibawa, sisakan sedikit saja untuk mereka. Untuk saling mengerti.